Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala bait yang ke-36 dari kitab Al-Qa'id Al-Fiqhiyah, Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah. Qala rahimahullah, "Wa la yatimmu al-hukmu hatta tajtami' kullu asy-syuruti wal mawani'i tartafi'." Wala yatimmul hukmu hatta tajtami'. Setelah beliau menyebutkan kaidah tentang lafad-lafad yang mengandung makna umum dan keseluruhan, maka beliau setelah itu akan melanjutkan kepada kaidah yang lain yang beliau sebutkan di sini, bahwa la yatim, tidaklah sempurna al-hukum, suatu hukum amalan, hukum ibadah atau muamalah, tidak sempurna amalan, ibadah atau muamalah, hatta tajtami', sampai terkumpul padanya kullu syurut, seluruh syaratnya, wal mawani'i tartafi', dan terangkatnya penghalang atau pencegahnya. Al mawani', ini penghalang-penghalang dari atau penghalang-penghalang yang menghalangi sahnya ibadah atau muamalah tersebut. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa suatu hukum itu tidaklah sempurna, tidak bisa dikatakan sah atau tidak, dan tidak sempurna hukum perkara tersebut sampai terkumpul padanya seluruh syarat yang harus dipenuhi dan terkumpul dan terangkat darinya seluruh penghalang dari tidak diterima atau tidak sahnya amalan itu. Kemudian beliau mengatakan dalam penjelasannya, qala hadza aslun kabir, ini merupakan asal kaidah yang besar, wa kaidah azimah, dan kaidah yang mulia, yahsulu biha liman haqqaqaha naf'un azim, terdapat padanya manfaat yang sangat besar bagi orang yang bisa menerapkannya. Wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nusus, dan membuka untuknya pemahaman dalam memahami pintu-pintu nas, dalil-dalil al-mutlaqah, yang mutlak, allati talama kathura fiha al-ittirabu wal istibah, yang sering terjadi padanya kerancuan dan kesamaran. Yang dengan kita memahami kaidah ini, maka dengan itu, kata beliau, akan membuka banyak sekali manfaat dan pintu-pintu kebaikan, yang dengannya kita bisa memahami nas-nas, dalil-dalil yang mutlak, yang sering terjadi kerancuan padanya dan kesamaran. Sehingga dengan kita memperhatikan ini, bahwa suatu perkara yang tidak akan sempurna dan tidak bisa dihukumi sah atau tidak sampai terpenuhi seluruh syaratnya dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Selama syaratnya belum terpenuhi, maka tidak akan sempurna. Dan selama masih ada penghalang yang menghalangi sahnya amalan tersebut, maka amalan itu tetap tidak sempurna dan tidak teranggap. Kata beliau, wa ma'na hadzal asl, adapun makna dari kaidah ini, annal ahkama la tatim, bahwa hukum ibadah, hukum-hukum ibadah maupun hukum muamalah itu tidak akan sah dan tidak akan sempurna. Wala yatarattabu 'alaiha muqtadaha, dan tidak teranggap amalan tersebut, wal hukmul mu'allaqu biha, serta hukum yang berkaitan dengannya sah atau tidaknya itu tidak berlaku, hatta tatimma syurutuha, sampai sempurna syurutuha, syarat-syaratnya, sampai sempurna syarat-syaratnya, wa tantafiya mawani'uha, dan sampai terangkat seluruhnya, sampai terangkat darinya seluruh penghalangnya, dan sampai terangkat darinya seluruh penghalangnya, yakni suatu ibadah atau muamalah itu tidak akan sah sampai sempurna syarat-syaratnya terpenuhi, dan sampai penghalang-penghalang yang menghalangi sahnya amalan itu telah terangkat. Wa amma idza adamati syurut, adapun apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, awujidat asyurut, walakin qama mani'un lam yatim al-hukm. Atau telah sempurna, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ada, tetapi qama mani'un, masih ada penghalang yang menghalangi kesempurnaan amalan itu. Lam yatim al-hukm, maka hukum itu tidaklah berlaku dan tidak akan sempurna hukumnya. Baik dari amalan ibadah atau amalan muamalah, tidak akan sah hukum tersebut. Walam yatarattab alaihi muqtadah, dan amalan tersebut tidak berkonsekuensi apa-apa. Tidak berkonsekuensi dan tidak sah. Li'adami wujudi syarat, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat, au li wujudi bil mani', atau dikarenakan masih ada penghalang yang menghalanginya dari sahnya amalan ini. Fafham hadzal mawdi', maka fahamilah pembahasan ini. Naam, inilah maksud dari qaidah yang beliau sebutkan, bahwa suatu amalan tidaklah sempurna dan tidak bisa dianggap sah sampai sempurna seluruh syaratnya dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Azza wa Jal, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya dengan perjumpaan yang baik, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaknya dia beramal salih. Amal salih yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul alaihissalam. Ini syarat. Syarat bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapat balasan yang baik di sisi Allah, maka hendaknya dia, syaratnya apa? Beramal dengan amalan soleh. Ini syaratnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan harus terpenuhi pula, harus hilang darinya penghalang dan pencegah sahnya amalan soleh tersebut, yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbihi, dan hendaknya dia tidak berbuat syirik kepada Rabbnya dengan suatu apapun. Sehingga seorang yang beramal soleh tetapi dia masih berbuat syirik, dia sempurna, terpenuhi syarat beramal soleh sesuai dengan sunnah Rasul, terpenuhi, tetapi ada penghalang yang tidak, yang membuat amalan soleh tersebut tidak diterima, yaitu penghalangnya syirik. Sehingga Rasulullah Azza wa Jalla di sini mempersyaratkan dengan dua syarat, yaitu yang pertama harus terpenuhi syarat beramal soleh, dan yang kedua harus hilang darinya pencegah yang menghalangi sempurnanya atau terpenuhinya dan terkabulkannya amalan soleh tersebut. Contoh yang lain dalam ibadah, misalnya seorang sholat, di antara syarat sholat adalah taharah, bersuci. Maka jika ada orang sholat tanpa bersuci, tidak sah ibadah tersebut, tidak teranggap dan tidak berkonsekuensi apa-apa. Tidak teranggap sama sekali, karena tidak terpenuhi syaratnya. Jadi seluruh amalan yang tidak terpenuhi syaratnya itu tidak sah dan tidak sempurna. Ini jika hilang darinya salah satu syarat dari syarat ibadah. Atau sebaliknya, syaratnya sudah ada, sudah sempurna, terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi ada penghalang. Contohnya misalnya, seorang wanita haid. Dia sholat sempurna, sudah di atas wudu, di atas menghadap kiblat, rukun-rukun sholat terpenuhi semua, tapi ada penghalang, haid. Orang kafir sholat, ada penghalang, syirik kafirnya dia, tidak akan diterima sholat tersebut. Atau juga seperti contoh yang lain, seperti seorang ibadah atau sholat, sholat sunnah yang mutlak. Jadi sholat sunnah ada dua, mutlak dan muqayyad. Sholat yang ada waktu-waktunya, sholat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu, maka ini bebas dilakukan sesuai sebabnya. Dan sholat sunnah mutlak yaitu tidak ada sebabnya, tanpa ada sebab. salat sunnah mutlak ini tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Waktu-waktu terlarang seperti setelah salat asar, atau di saat matahari sedang terbit, setelah subuh, atau sebelum matahari tergelincir. Ini beberapa waktu yang dilarang seorang salat sunnah di situ. Maksudnya salat sunnah yang dilarang adalah salat sunnah yang mutlak, tidak ada sebab. Sehingga jika ada orang salat sunnah yang mutlak pada waktu tersebut, walaupun terpenuhi syaratnya, tetapi ada penghalang. Ada penghalang yang mencegah dari diterimanya amalan ini. Ini dalam ibadah, dalam ibadah. Atau contoh yang lain dalam zakat. Ini semua ada baca dari Ta'liq Syekh Utsaimin rahimahullah. Contoh dari amalan ibadah zakat misalnya. Seorang mengeluarkan zakatnya kepada orang yang dia ketahui dia adalah orang kaya. Jadi dia nyalurkan zakatnya kepada orang kaya. Dia tahu orang ini mampu. Bukanlah orang yang berhak menerima harta zakat. Menerima bagian dari zakat. Tapi dia keluarkan untuk orang tersebut. Ya, dia telah terpenuhi syarat mengeluarkan zakat. Tetapi ada penghalang. Ada penghalang yaitu yang menerima adalah orang yang tidak berhak. Sehingga zakat dia tidak sah jika dia tahu dari awal. Di saat dia menyalurkan, dia tahu orang yang adalah orang mampu, orang kaya. Dan dia salurkan kepada dia, maka zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada penghalang. Ada penghalang yang menghalangi sahnya zakat dia, yaitu orang itu bukanlah orang yang berhak untuk menerima az-zakah. Kemudian contoh dalam muamalah, seperti dalam jual beli misalnya. Seorang jual beli barang yang tidak jelas statusnya, atau yang masih ada majhul, yang masih ada gharar di situ, yang masih ada al-jahalah. Barang yang dijual masih belum jelas kondisinya. Ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syarat sahnya jual beli harus jelas seluruhnya. Barangnya jelas, harganya juga jelas. Ini syarat jual beli harus jelas. Tidak ada al-jahalah padanya. Sehingga jika hilang salah satu dari syarat ini, dari salah satu dari syarat jual beli hilang, maka jual beli tersebut tidak sah. Tetapi jika terpenuhi syaratnya dan masih ada penghalang, masih ada penghalang dari sisi lain, ada penghalang yang menghalangi sahnya akad tersebut. Misalnya jual beli yang dilakukan transaksi setelah azan Jumat, setelah azan kedua dari hari Jumat. Ini tidak boleh, tidak sah menurut pendapat jumhur ulama, bahwa akad al-bay' jual beli yang dilakukan setelah azan kedua salat Jumat tidak sah. Sehingga walaupun terpenuhi syarat jual beli, jelas barangnya, semuanya jelas, ada ridho di antara keduanya, terpenuhi syaratnya, tetapi ada penghalang, yaitu dilakukan pada waktu yang terlarang. Sehingga di sini membuat akad tersebut tidak sah. Dan contoh-contoh yang lain. Juga dalam harta warisan misalnya. Orang yang berhak mendapat warisan adalah orang yang harus terpenuhi syaratnya. Orang yang harus terpenuhi syaratnya dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Syaratnya adalah keluarganya misalnya, anaknya, keluarganya yang berhak mendapat waris. Itu berhak mendapat harta warisan. Tetapi jika ada penghalang, apa penghalang contohnya? Penghalang itu seperti kafir misalnya. Anaknya kafir. Maka anak yang kafir yang tidak berhak mendapat harta warisan. Dikarenakan ada penghalang, walaupun dia keluarganya, tetapi ada penghalang yang menghalangi dari warisan tersebut, dari perkara tersebut. Sehingga hukum itu harus terpenuhi. Kesimpulannya kita harus tahu, seluruh hukum ibadah atau muamalah itu harus terpenuhi dari dua sisi. Yang pertama syaratnya harus terpenuhi, dan yang kedua harus terpenuhi, tidak ada penghalang yang menghalangi sahnya ibadah atau muamalah tersebut. Mungkin juga dalam nikah. Dalam nikah harus ada wali bagi wanita. Sehingga jika tidak ada wali, maka tidak sah karena tidak terpenuhi syaratnya. harus ada ridha dari wanita. Sehingga jika tidak ada ridha, maka boleh seorang wanita untuk berpisah, tidak melangsungkan akad tersebut. Harus terpenuhi syaratnya. Jika sudah terpenuhi syarat nikah, terpenuhi. Tetapi ada penghalang, misalnya dia saudaranya, ada penghalang. Tidak boleh dia saudara susu misalnya. Maka di sini ada penghalang, tidak boleh dan tidak sah akad tersebut. Dan seterusnya kita kiaskan kepada perkara-perkara lain. Jadi harus terpenuhi syaratnya dan hilang terangkat darinya seluruh penghalangnya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan dalam penjelasan kaidah ini, qala wal numatthil li hadzal asli bimithalin istadallu bihi al-labib ala ma wara'ahu. Kita contohkan kaidah ini dengan beberapa contoh yang dengannya orang cerdik bisa mengambil istidlal dari yang terkandung di balik contoh ini. Fa naqul, mari kita katakan, inna tauhida muthmirun li kulli khair fid dunya wal akhirah, bahwa tauhid itu membuahkan seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirah. Tauhid membuahkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirah. Wadafi' li kulli syarrin fihima, dan mencegah seluruh kejelekan yang ada di dunia dan di akhirah. Seorang yang mau sukses, mau bahagia, selamat di dunia harus mentahqiqkan, merealisasikan tauhid dengan sesempurna mungkin. Jika seorang bisa merealisasikan tauhid dengan sesempurna mungkin, maka dia di dunia ini akan meraih seluruh kebaikan, baik di dunia maupun di akhirah. Dan terhalang dari dia seluruh kejelekan, baik di dunia maupun di akhirah. Dengan syarat apa? Tahqiq at-tauhid, harus sempurna dalam merealisasikan tauhid tersebut. Walakin la tahsulu hadhil umur, akan tapi kata beliau, buah dari tauhid ini tidak mungkin diraih illa bijtima'i syurutihi, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat tauhid tersebut, syarat-syaratnya. Wa intifa'i mawani'ihi, dan terangkat darinya seluruh penghalang-penghalangnya. Fa amma syurutu fa hiya 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Adapun syarat tauhid, maka harus dengan hati, dengan al-lisan dan dengan al-jawarih. Amma alladhi 'alal lisan fa hiya an-nutq. Adapun syarat yang terkait dengan lisan, yaitu an-nutq, mengucapkan kalimat tauhid, wa jami'u aqwalil khair mutammimatin lahu, dan seluruh ucapan-ucapan baik itu merupakan penyempurna at-tauhid. Wa amma alladhi 'alal qalb, adapun terkait syarat hati, fahiya, maka adalah iqraruhu, meyakininya, meyakini tauhid tersebut, tidak hanya sekedar lisan saja, harus hatinya juga meyakini. Wa tasdiquhu, membenarkannya. Wa mahabbatuhu litauhid, mencintai tauhid tersebut. Wa ahlihi, dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Wa bughdihi lisyirki wa ahlihi, dan kebenciannya terhadap orang-orang yang berbuat syirik, atau terhadap kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma'rifatil qalbi li ma'nah, dan pengenalan hati ini terhadap makna tauhid. Wa yakinihi bihi, dan meyakini maknanya tersebut. Ini terkait syarat yang harus terpenuhi dari tauhid di hati seorang. Jadi tauhid itu ada syaratnya. Seorang itu bertauhid itu harus terpenuhi syaratnya, sehingga dia dikatakan sebagai muwahhid, yang dengannya dia tidak tersentuh an-nar, yang dengannya dia selamat dari azab Allah secara abadian, secara selamanya. Jadi orang yang bertauhid itu tidak mungkin dia diazab terus-menerus di dalam an-nar. Yang pertama, hatinya harus jujur dalam tauhid dia, harus meyakininya dan membenarkannya, mencintai tauhid tersebut, dan lisannya juga mengucapkan at-tauhid. Kemudian yang berikutnya, wa alladhi 'alal jawarih, adapun syarat tauhid yang terkait dengan anggota tubuh, anggota badan, fahuwa, maka adalah inqiyaduha lil amal, kepatuhan anggota badan dia untuk beramal saleh, beramal tentang tauhid ini. Wa amalihi adh-dhahirah wal batinah, dan pengamalan tauhid itu baik secara zahir maupun secara batin. Fahadihi syurutuh, maka inilah syarat-syarat tauhid. Selanjutnya, merasa dengan tauhid dengan syarat-syaratnya ini, terpenuhi syaratnya dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Apa itu menghalang tauhid? Yang merusak tauhid. Wa amma mawani'uhu wa mufsidatuhu, adapun penghalang tauhid dan perusaknya, fahiya diddu hadhihi syurut, maka ia adalah lawan daripada syarat-syarat ini. Au diddu ba'diha, atau lawan dari sebagian syarat-syarat tauhid. Yang kesimpulannya kata beliau, wajima'ul mawani'i, dan penghalang terbesar yang pokok-pokok penghalang dan perusak tauhid yang terbesar adalah imma syirik, yang pertama syirik, wa imma bid'ah, wa imma ma'asiyah. Yang kedua bid'ah, dan yang ketiga adalah maksiat. Itu semua lawan daripada tauhid. Syirik, bid'ah, kemudian maksiat. Namun tidak seluruhnya menggugurkan tauhid secara totalitas. Tidak, dirinci. Jika itu syiriknya sampai syirik akbar yang keluar dari agama Islam, yang dengannya dia keluar dari millah, maka di sini menggugurkan tauhid secara keseluruhan. Demikian juga bid'ah, jika bentuk bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mengeluarkan dari agama Islam, maka ini menggugurkan tauhid secara keseluruhan. Demikian juga maksiat, jika bentuk maksiatnya itu sampai menggugurkan keislamannya, maka ini menggugurkan seluruh dan seluruh tauhid dia. Menghilangkan seluruh tauhid dia. Fasyirku naw'an, syirik itu ada dua macam. Akbarun wa asghar. Beliau kemudian merinci lagi. Syirik itu tidak semuanya menggugurkan tauhid secara totalitas. Syirik itu ada dua macam, ada yang besar dan ada yang kecil. Fasyirkul akbar yamna'uhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Syirik akbar itu menghalangi tauhid dan membatalkan dan merusak tauhid secara keseluruhan. Jadi hilang tauhid dia. Jika seorang sudah melakukan syirik akbar, hilang sudah tauhid dia. Amalan dia, semua perbuatan baik dia hilang, tidak bermanfaat karena terjatuh dalam perkara syirik akbar ini. Wa syirikul asghar, adapun syirik asghar, wal bid'ah, bid'ah yang di bawah tingkat kekufuran, wasair al-ma'asi, dan maksiat-maksiat yang di bawah tingkat kekufuran, kesimpulannya tadi syirik akbar dan juga bid'ah yang sampai keluar, membuat seorang yang keluar dari agama Islam, dan juga maksiat yang mengeluarkan diri dari agama Islam. Apa contoh maksiat yang mengeluarkan diri dari agama Islam itu? Seperti mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama Islam, dan seterusnya, maksiat. Jika itu sampai pada tingkatan tersebut, maka itu semua sama seperti syirik akbar, keluar dari Islam. Jika seorang sudah sampai pada tingkatan ini, maka itu penghalang tauhid secara totalitas dan pembatal tauhid secara keseluruhan. Tetapi di sana ada pembatal kecil, tidak secara keseluruhan, perusak tauhid, tapi tidak secara totalitas, tapi menguranginya saja. Seperti syirik asghar, bid'ah yang tidak sampai pada tingkat kekufuran, wasair al-ma'asi, dan maksiat-maksiat selain dari maksiat yang membuat seorang itu keluar dari Islam, itu semua tungkisuhu bihasabiha, itu semua mengurangi tauhid sesuai kadarnya, sesuai kadar maksiat, bid'ah, dan syirik asghar yang ada pada dia. Wala tuziluhu bil kulliyah, dan tidak menggugurkan, menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Fa idza fahimta hadza, jika kamu memahami ini, fahimtan nusus, maka kamu akan memahami nas-nas, dalil-dalil, allati fiha, yang berbunyi anna man ata bit tauhid, bahwa siapa, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid, contohnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, itu maksudnya adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan terpenuhi padanya syarat tauhid tersebut, serta terangkat darinya seluruh penghalang-penghalangnya, orang ini yang akan masuk jannah dan tidak akan tersentuh api annar. Man ata bitauhid hasala lahu kadza, berasa melakukan ini maka dia mendapat ganjaran ini. Wan dafa'a anhu kadza, dan akan terhalang dari siksa ini. Annahu laysa mujarrad al-qaul faqat, bahwa itu tidak semata-mata ucapan saja. Tidak semata-mata ucapan saja. Orang munafik bisa berucap. Semua orang bisa hanya sekedar mengaku, mengucapkan kalimat tauhid. Tetapi tidak ada syarat yang terpenuhi pada mereka. Atau ada syaratnya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang bertauhid. Terpenuhi syaratnya. Tetapi hakikatnya mereka belum bertauhid. Hanya mengucapkan saja. Karena masih ada penghalang, masih terjatuh pada syirik akbar, syirik asghar, maka ini masih belum sempurna tauhid dia. Bahkan hakikatnya dia tidak bertauhid jika dia terjatuh pada syirik akbar atau perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama Islam. Sehingga dengan ini pula kita mengetahui bahwa kita tidak mungkin bisa menilai dan menghukumi seseorang tertentu, dia adalah ahlul jannah atau ahlul nar, karena ini. Kita tidak bisa mengatakan fulan ahlul jannah. Kenapa? Kita tidak tahu apakah syarat-syarat ahlul jannah itu terpenuhi pada dia seluruhnya dan terangkat dari seluruh penghalang yang dengannya dia tidak masuk an-nar. Tidak tahu. Sehingga kita hanya bisa menetapkan orang itu masuk jannah atau masuk an-nar bagi yang terdapat dalil dari wahyu. Dari Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang telah dijamin masuk jannah, kita pastikan mereka masuk jannah. Adapun selain itu, maka tidak bisa kita memastikan mereka masuk jannah atau tidak. Karena kita tidak tahu dia itu telah terpenuhi syarat-syaratnya atau masih belum. Apakah dia sudah terhilang dari dia seluruh penghalang-penghalang yang menghalangi dia masuk jannah atau tidak. Demikian juga tidak bisa kita menghukumi seorang masuk an-nar walaupun dia adalah orang jahat, orang yang syar misalnya. Tidak mungkin kita mengatakan dia ahlun nar karena kita tidak tahu apakah seluruh syarat-syarat masuk an-nar terpenuhi. Apakah seluruh syarat-syarat atau apakah seluruh penghalang dia untuk masuk an-nar itu sudah tidak ada lagi. Terpenuhi juga. Sehingga dengan ini kita tidak tahu. Barangkali orang itu di akhir hayatnya dia sudah bertaubat. Ini penghalang. Jadi masuk an-nar. Barangkali dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu semua kita tidak mengetahuinya dan juga ini semua adalah kehendak Allah semata sehingga kita tidak bisa menghukumi seorang dengan al-jannah atau dengan an-nar. Qala wa kadzalika an-nusus allati fiha man qala kadza aw amila kadza. Demikian pula nas-nas dalil-dalil yang berbunyi barang siapa yang beramal ini barang siapa yang berkata demikian aw amila bi kadza atau beramal demikian. Innamal muradu bihi al-qawlu tam, yang dimaksud adalah ucapan yang sempurna, wal amal at-tam, dan amalan yang sempurna. Apa itu ucapan yang sempurna dan amalan yang sempurna? Wahuwa, yaitu, ia adalah alladhi ijtama'at syurutu, yang terpenuhi seluruh syarat-syaratnya, wantafat mawani'uh, dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Wa min a'zami syurutil amali kulliha, dan syarat amalan yang terutama, seluruhnya adalah al-ikhlas. Ikhlas dan kaunuha ala sunnah. Sesuai dengan sunnah. Ini syaratnya. Syarat amalan itu adalah al-ikhlas wa al-mutaba'ah. Namun bukan hanya sekitar itu. Harus juga terhalang darinya, hilang darinya seluruh penghalang yang menghalangi diterimanya amalan tersebut. Walaupun dia sudah ikhlas, sudah di atas sunnah, tetapi ada penghalang. Seperti puasa di hari Id, tidak boleh. Walaupun dia ikhlas puasanya. Atau seperti salat, tetapi kondisinya haid wanita. Walaupun dia sesuai sunnah, ikhlas, tetapi tidak ada penghalang. Masih ada penghalang. Demikian juga as-salah misalnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat Allah Azza wa Jalla, sungguhnya salat itu mencegah seorang dari melakukan al-fahsya', perbuatan keji dan kemungkaran. Ini salat yang seperti apa? Nih, yang terpenuhi seluruh syaratnya dan yang hilang darinya, terangkat darinya seluruh penghalang-penghalangnya. Sehingga salat yang seperti ini pasti akan membuahkan hasil yang demikian. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi jika masih ada penghalang, masih ada syarat yang tidak terpenuhi, menunjukkan salat dia kurang sempurna. Sehingga dia masih berkelimpang dalam perkara mungkar, perkara maksiat, dan belum sempurna salat dia. Wakadzalika alwudu la yatimmu illa bijtima'i syurutihi wa furudihi. Demikian pula wudu tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhi syarat dia dan wantifa'i mawani, dan terangkat darinya seluruh penghalangnya. Apa itu penghalang wudu? Yaitu pembatal-pembatal wudu. Wakadzalika shalah la tatimmu hatta tujada arkanaha wa syurutaha. Demikian pula salat tidak akan sempurna sampai terpenuhi rukunnya dan syaratnya. Wa tantafiya mubtilatuha, dan terangkatnya pembatal-pembatal salat, dan tidak ada pembatal-pembatal salat. Wakadzal zakah wasyam wal hajj. Demikian pula zakat, puasa dan haji, wal umrah wasairul amal, dan seluruh amalan. La tatimmu illa biwujudi syarat wa intifa'ul mawani', tidak akan sempurna semuanya itu kecuali dengan terpenuhnya seluruh syarat dan hilangnya seluruh penghalang dan pencegahnya. Wa kadzalikal miras, demikian pula dalam muamalah al-miras, warisan la yarith illa syakhsun qama bihi syaratul irth. Seorang tidak mendapat warisan kecuali orang yang telah terpenuhi syarat warisan. Syarat orang yang berhak mendapat warisan. Huwa sababu, yaitu sebabnya. Yaitu sebab-sebabnya, yaitu keluarganya. Ada hubungan kerabat dengannya yang sesuai syariat. Mantafa anhu ma mana'ahu. Dan terangkat dari orang itu apa yang menghalanginya. Seperti kafir, seperti kufur agama. Selain dari agama Islam, maka tidak berhak untuk mendapat warisan. Dan juga seperti orang yang membunuh orang tuanya, anak yang membunuh orang tuanya, tidak berhak mendapat warisan karena ada penghalang. La yarith al-qatil, orang yang membunuh itu tidak berhak mendapat warisan. Wa hukmuhu fi kull wa hakimhu wal yakun sebelum itu. Wa kadzalika nikah, demikian pula nikah, akad nikah, wa sa'irul uqud, dan seluruh akad-akad lain. Laha syurut, itu semua ada syarat-syaratnya. Wa mawani', dan ada penghalang-penghalangnya. Qad fussilat fi kutubil ahkam, yang semua itu telah dirinci dalam kitab-kitab al-ahkam, yaitu kitab fiqh. Sehingga setiap kali kita membahas suatu ibadah, pasti ada syurutnya, ada syarat-syaratnya, dan ada pembatal-pembatalnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga jika dilakukan ibadah itu dengan cara yang seperti ini, terpenuhi syaratnya dan hilang darinya seluruh pembatalnya, maka syarat itu, maka amalan itu akan sempurna dan sah. Qala wal yakun hadzal aslu ala balik, hendaknya kaidah ini selalu ada dalam pikiranmu, ada dalam pemahamanmu. Wa hakimhu fi kulli daqiqin wa jalil, dan hukumilah dengannya seluruh perkara yang kecil maupun yang besar. Falid du'a'i syurutun wa mawani'. Ibadah doa itu ada syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Seorang berdoa, Allah janjikan, pasti Allah kabulkan. Tetapi harus terpenuhi syaratnya dan harus terangkat darinya seluruh penghalangnya. Jika seorang berdoa dan tidak terkabulkan, perhatikan mungkin masih ada penghalang yang menghalangi doa dia untuk dikabulkan. Atau ada syarat doa yang belum terpenuhi. Falid doa syurut wa mawani', demikian pula walil mahabbah, wal khawf, wal raja, wal taubah, syurut wa mawani', taubat, ar-raja wal khauf, itu semua ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Wallahul musta'an, kemudian bil akhiri, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Halal qiyam bi syurutil amal, untuk menyempurnakan syarat-syarat amalan kami. Wa daf'i mawani'ah, dan mengangkat dari kami seluruh penghalang-penghalang yang menghalangi amalan kami. Innahu ni'mal maula wa ni'mal nasir, sungguhnya dialah sebaik-baik tempat kembali dan sebaik-baik yang menolong. Demikianlah kesimpulan dari kaidah yang beliau sebutkan. Wala tatib wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syurut wal mawani' tartafi', tidaklah sempurna suatu hukum sampai terpenuhi seluruh syaratnya dan terangkat darinya seluruh penghalang dan pencegah amalan tersebut. Naktafi li hadzal qadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.